Jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumpun bambu kala bulan sedang beradu. Mengapa terjadi perpisahan ini di kala asmara melebar sayapnya? Mengapa kau pergi di saat begini, dikala hatiku terlukis namamu? Kalau memang tiada jodoh, apalagi naku heboh, aku malu pada teman, pada semua. Rindu, rindu serindu-rindunya. Namun engkau tak mengerti. Pilu, pilu sepilu-pilunya. Semalu-malunya, namun apa daya, orang tak sudi. Mahu, semahu-mahunya, namun apa daya, orang dah benci. Di saat begini, dikala hatiku terlukis namamu. Kalau memang tiada jodoh, apalagi naku heboh, aku malu pada teman, pada semua. Rindu, rindu serindu-rindunya. Namun engkau tak mengerti. Pilu, pilu sepilu-pilunya. Namun apa semahu-mahunya. Namun apa daya, orang dah benci. Mahu semahu-mahunya, namun apa daya.